اسمعوا إذاعة شعار التوحيد أجه 96.1 FM لانتشار علم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. Kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lain. Di antaranya, bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bulan yang Al-Quranul Karim diturunkan kepada beliau. Dan di bulan Ramadhanlah juga diturunkan Al-Quranul Karim dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, baik yang dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah, ataukah Al-Quran yang turun dari Allah melalui Jibrilnya kepada Nabi, yaitu ketika di Gua Hira. Itu semua pada bulan Ramadhan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk untuk manusia, keterangan dan pembeda antara kebatilan dengan kebenaran. Oleh karena itu, seorang ahli sejarah yang bernama Al-Wahidi, beliau berkata, wa awwalu syahrin unzila fihi al-Qur'an syahrul Ramadhan. Bulan yang pertama kali turun Al-Qur'an di dalamnya adalah bulan Ramadhan. Kemudian beliau membacakan firman Allah tadi, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian apabila kita telah mengetahui bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, maka mungkin timbul pertanyaan, di hari keberapa dari bulan Ramadhan? Apakah hari ke-7 ataukah hari 17 ataukah hari 24? Datang beberapa riwayat, namun yang paling rajih dari sekian pendapat ulama bahwa turunnya Al-Quran pada malam atau pada hari Senin 17 puasa 17 Ramadhan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi dari Abi Ja'far Al-Baqir. Dia berkata, nazal al-malak ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Hira yawmal ithnin li sab'i asyrata khallat min syahri Ramadhan. Turunnya malaikat Jibril di Gua Hira kepada Nabi itu pada hari Senin pada 17 bulan Ramadhan. Dan Rasulullah di masa itu ibnu arba'ina sanah, beliau berumur 40 tahun. Silakan melihat kepada kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir pada kitabnya Sirah An-Nabawiyah, dan juga disebutkan oleh Al-Khudhari pada kitab beliau Tarikh At-Tashri'. Maka jelaslah bagi kita semua bahwa Al-Quran turun di bulan Ramadhan pada 17 Ramadhan. Walaupun di sana ada ulama yang menyatakan pada 7 Ramadhan, ada yang menyatakan pada 10 Ramadhan, ada pula yang menyatakan pada 24 Ramadhan. Namun yang kuat dan yang masyhur dari sekian pendapat ahli sejarah, dia turun pada 17 Ramadhan sebagaimana riwayat yang telah kita dengar di atas. Pada hari Senin, pada hari Senin, sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Qatadah Al-Ansari di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim pada nomor 820. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi menjawab, "Dzaaka yaumun wulidtu fi wa yauma bu'ithtu aw unzila 'alayya fi." Hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diangkat menjadi nabi, atau hari yang diturunkan wahyu pertama kali kepadaku. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad di kitab Tabaqatnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Nubbi'a nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain." Nabi kalian itu diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Juga dari Anas bin Malik, masih dalam riwayat Ibnu Sa'ad, beliau menyatakan, Istanbi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Nabi itu diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menyatakan wala khilafa anna ma ba'athahu sallallahu alaihi wasallam kana yaumal itsnin. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa nabi diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya 5 ayat pertama dari surat Iqra ketika di Gua Hira itu pada hari Senin, pada hari Senin 17 Ramadan. Maka dari itu kita telah memahami makna firman Allah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quranul Karim, yaitu diturunkan dari Laul Mahfud ke Baitul Izzah, langit dunia, dan kepada Nabi ketika beliau sedang di Gua Hira, diturunkan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, itu di bulan Ramadan, pada 17 Ramadan, dan pada hari Senin. Akan tetapi, yang paling penting bagi kita bukanlah mengetahui kapan turunnya Al-Quran. Yang paling penting bagi kita adalah merealisasikan atau mengindahkan diturunnya Al-Quran, hikmahnya diturun Al-Quran. Apa hikmahnya? Hikmahnya diturunkan Al-Quran, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada sekian ayat. Di antaranya dalam surat Sad, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitab yang penuh barakah kami turunkan kepada engkau, liyadabbaru, agar mereka mentadabburinya. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, dan agar orang-orang yang memiliki hati dapat menjadikan Al-Quran ini sebagai pengikat mereka. Tidak ada gunanya anda mengetahui sejarahnya turun Al-Quran. Tidak ada pentingnya, bagi tidak ada baiknya di balik pengetahuan anda tentang sejarah turun Al-Quran apabila anda tidak bersemangat untuk mentadabburi Al-Quran dan tidak bersemangat untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan anda. Di dalam surat Al-Furqan, Allah menyebutkan keluhan Nabi tentang umat ini terhadap Al-Quranul Karim. Allah berfirman, وَقَالَ الرَّسُولُ Ya Rabbi inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul tersebut, wahai Rabbku, umatku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Para ulama menyebutkan makna ditinggalkan, yaitu ditinggalkan Al-Quran, dia tidak mentadabburinya. Ditinggalkan Al-Quran, dia tidak membacanya. Ditinggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Ditinggalkan Al-Quran, dia tidak mendakwahinya kepada manusia. Maka yang paling penting bagi kita adalah menghidupkan dan mewujudkan hikmah diturunnya Al-Quranul Karim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran di hari kiamat akan memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Maka sejelek-jelek manusia dari kalangan kaum muslimin, kata para ulama, adalah orang yang tidak mau belajar Al-Quran dan tidak mau mengajar Al-Quran. Dia adalah muslim terburuk di muka bumi ini. Sebagaimana muslim terbaik adalah muslim yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud atau Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan tersebut menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Masya Allah, sudah berapa banyak kebaikan apabila kita membaca Al-Quranul Karim dalam satu hari sekian lembar. Itulah yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Itulah yang harus kita wujudkan dari pengetahuan kita tentang turunnya atau sejarah turunnya Al-Quranul Karim. Jangan kita semangat menghidupkan hari turunnya Al-Quranul Karim, sedangkan kita tidak semangat mentadabburi Al-Quranul Karim. Kita tidak semangat untuk memtilawatul Quran, tidak semangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Padahal mereka para sahabat Nabi, ada di antara mereka mati dalam keadaan membaca Al-Quran, seperti Uthman bin Affan. Umar bin Khattab ditusuk, dibunuh sedang membaca Al-Quranul Karim di salat subuh ketika beliau membaca surat Yusuf. Uthman bin Affan, beliau meninggal ditusuk oleh Khawarij dalam keadaan mushaf Al-Quran di tangannya, dan beliau menyelesaikan satu Al-Quran di setiap satu rakaat dari salat malam di bulan Ramadan. Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di dalam bulan Ramadan. Tidak diriwayatkan di antara mereka membuat acara ini, hari raya ini atau hari raya itu, dengan diberi nama memperingati hari turunnya Al-Quran. Maka yang paling penting adalah mentadabburi, membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak baik membaca Al-Quran, dia itu adalah mumi, dia itu adalah kuburan yang berjalan di permukaan bumi ini. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim terdapat sebuah hadis yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna syaitan yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, tidak dibacakan Al-Quran, karena syaitan lari dari sebuah rumah yang di situ dibacakan surat Al-Baqarah. Maka rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kata Nabi, itu seperti pemakaman kuburan. Dia seperti kuburan. Maka apabila ada seorang Muslim tidak bisa baca Al-Quran, sehingga dia tidak pernah membaca Al-Quran, dia adalah kuburan. Dia adalah mumi yang sedang berjalan di tengah-tengah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat berbagi ilmu Islam.